Semangat pagi teman-teman semua, apa kabar? Pasti dahsyat dan luar biasa. Hari ini saya ingin berbagi tentang satu hal yaitu semangat. Ya, banyak teman atau tim atau rekan saya yang menanyakan, Bu Evi, Bu Evi kok selalu semangat ya? Bu Evi kok kayak nggak pernah capek ya? Seperti itu, ya. Teman-teman, saya juga pernah merasa lelah. Saya juga merasa kadang-kadang capek seperti itu ya. Hanya bedanya ada banyak orang di luar sana yang harus selalu dimotivasi sama orang lain. Harus selalu disemangati oleh orang lain. Kalau seminar, semangat. Kemudian hari kedua, hari ketiganya udah nggak semangat lagi. Banyak yang bilang, Bu Evi, tolong motivasi saya. Tolong bakar semangat saya, seperti itu. Baik, jadi hari ini saya akan berbagi bahwa ada sebenarnya cara untuk supaya kita selalu terjaga motivasinya, supaya kita selalu antusias, ya. Simpel aja, yang pertama, selalulah ingat dan lihat dream kita, ya. Teman-teman, apakah sudah membuat dream book, ya, yaitu berupa impian kita yang tercatat, yang tertulis, yang bentuknya visual, itu penting sekali. Karena apabila kita selalu mengingat dan melihat dream book itu akan membuat kita selalu semangat. Ya, boleh ngedown mungkin sesekali, ngedown sebentar, kemudian lihat dream book kita akan semangat lagi, seperti itu. Ya, itu yang sangat penting. Dan yang kedua, caranya adalah banyak action, teman-teman. Ya, memang betul ada istilah seperti ini ya. Rencanakan apa yang Anda akan kerjakan, dan lanjutannya seperti ini. Kerjakan apa yang sudah Anda rencanakan. Karena kalau hanya berencana saja, banyakan mikir, nggak pernah action, itu malah kita menjadi banyak khawatir. Malah ada rasa takut. Gimana ya kalau begini, gimana ya kalau begitu, gimana ya kalau saya gagal, begitu. Jadi action aja. Moving forward, keep moving forward, bergerak saja. Nanti sambil bergerak, kita akan semakin kreatif, semakin banyak pemikiran yang positif seperti itu, teman-teman. Ya, jadi pastikan kita selalu bergerak dan selalu action. Oke. Pernah nggak teman-teman seharian full day seperti itu, banyak aktivitas? Apa yang terjadi? Nggak ada waktu untuk berpikiran ngedown, nggak ada waktu untuk merasa lelah, jenuh seperti itu, karena kita happy, full day aktivitas ya. Dan yang ketiga, yang penting juga menurut saya adalah mentoring. Teman-teman tuh perlu konsultasi terhadap, konsultasi dengan orang yang kita anggap sebagai mentor kita. Atau di sini, di bisnis kita sebut dengan leader aktif ya, leader yang aktif ya, leader yang on system. Ya, jadi kita wajib konsultasi minimal sebulan sekali begitu ya tentang pergerakan bisnis kita, karena itu akan mentor akan memberikan petunjuk atau cara atau pendampingan bagaimana kita berproses dalam bisnis ini dan bagaimana kita tetap selalu terjaga antusias dan semangatnya. Ya, baik. Semoga tiga hal yang saya sampaikan itu, bagaimana menjaga semangat dan antusias itu, bermanfaat buat teman-teman semua. Pastikan selalu jaga impian kita, pastikan selalu tetap bergerak dan action, dan jangan lupa konsultasi. Oke, salam dahsyat dari saya, Pasti Kron.